Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk ke ayat ke-138. Allah Ta'ala berfirman, Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah, wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah, celupan Allah. Apa yang dimaksud dengan celupan di sini? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan sibghatullah artinya dinullah, agama Allah. Sebagian mengatakan artinya summiya sibghah liluzumihi, disebut sibghah karena adanya luzum. Apa itu luzum? Lengket. Ya, seperti baju yang dicelup, maka warnanya jadi lengket seperti itu. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dua penafsiran ini tidak bertabrakan. Kenapa? Karena agama Allah Subhanahu wa taala itu memberikan warna pada seseorang. Orang yang berpegang kepada agama, maka ia akan terlihat dari apa tingkah lakunya, dari akhlaknya, dari pakaiannya. Ketika seseorang betul-betul berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mewarnai hidupnya sehingga ia terwarnai. Ya, sibghatullah di sini difathahkan, sibghata dimansubkan karena ada fiil yang mahdzuf yang dihilangkan, yaitu ilzamu, artinya peganglah kuat-kuat. Sibghatullah itu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan adakah yang lebih baik sibghahnya dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh Utsaimin, al istifhan huna bi makna nafi. Pertanyaan di sini maknanya peniadaan. Ai la ahada ahsan minallahi sibghah. Artinya ya tidak ada celupan yang paling baik daripada celupan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang paling baik dari agama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dinallah azza wa jal mustamilun 'alal masalih. Kata Syekh Utsaimin, bagaimana tidak? Karena agama Allah itu Islam, itu mengandung maslahat-maslahat yang luar biasa untuk kehidupan manusia. Wadar al-mafasid, dan menghindari mafsadah. Orang yang memikirkan tentang agama Islam, Pak, ia akan dapatkan bahwa Islam ini sesuatu yang luar biasa sekali. Tidak ada maslahat kecuali Allah pasti perintahkan. Tidak ada sesuatu yang mudarat kecuali pasti Allah apa? Ya, larang. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah yang memerintahkan kepada keadilan dan perbuatan ihsan, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini ayat mengandung kaidah yang sangat agung sekali. Berarti semua yang sifatnya maslahat, manfaat diperintahkan oleh syariat. Dan semua yang sifatnya mudarat, maka dilarang dalam syariat. Dan apabila maslahat dan mudaratnya bertemu, kita lihat kalau ternyata maslahatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya, maka itu diperintahkan. kalau mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya, maka apa? Maka itu dilarang. Kalau maslahat dan mudaratnya seimbang, maka kata para ulama tinggalkan. Ya, ada sebuah kaidah mengatakan kalau kita tidak bisa meninggalkan sesuatu yang dosa atau mudarat kecuali dengan meninggalkan yang manfaat atau maslahat, ya udah tinggalkan semuanya. Makanya kalau kita perhatikan saudaraku sekalian, agama Islam ini luar biasa sekali. Tidak ada perkara yang kecil kecuali sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada orang musyrikin datang kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? Inna nabiyakum qad allamakum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabimu itu sudah menjelaskan segala sesuatu sampai-sampai cara buang air. Bayangkan cara buang air saja sudah dijelaskan, bagaimana yang lebih penting dari itu. Iya. Maka adakah agama yang paling baik daripada agama Islam? Adakah agama yang lebih baik daripada agama Islam, Pak? Wallahi tidak ada. Bagi orang yang mempelajarinya, ia akan dapat ke Islam luar biasa. Orang yang menganggap Islam itu sesat, keras, akibat mereka itu tidak pernah mau belajar Islam sebetulnya. Mereka enggak mau memperdalam Islam, mereka cuma mendengar katanya ya orang Islam itu suka ngebom. Mereka ngelihat Islam dari pelaku-pelakunya yang salah. Katanya orang Islam itu suka maling apa sendal di masjid. Katanya padahal jangan kita menilai ya Islam dari pelakunya, Pak. Tapi Islam, lihat Islam itu dari ajarannya. Kalau dikatakan umat Islam baiknya ngebom, yuh. Ya. Kalau dibanding-banding, siapa yang lebih berat, yang lebih dahsyat? Di perang dunia pertama, di perang dunia kedua, jutaan manusia mati, siapa yang ngebunuh? Di Hiroshima dan Nagasaki, ratusan ribu bahkan jutaan orang yang mati, siapa yang melakukan? Ya. Di setiap agama pasti ada terorisnya, itu kan pelaku. Tapi kenalilah Islam dari apa? Ajarannya. Pahami. Pelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun aneh, ya di kalangan kaum muslimin sendiri ada yang menganggap Islam itu keras. Itu akibat daripada ya akhi, mereka selalu mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Yang mereka pikirkan hak mereka saja, kesenangan syahwat mereka saja. Padahal kalau mereka pikirkan baik-baik, kenapa sih Allah melarang ini, kenapa Allah melarang itu, apa sih maslahat-maslahat di balik itu semua? Ketika mereka mendapatkan, kenapa Allah melarang zina, dia pelajari betul-betul apa sih mudarat zina untuk masyarakat, untuk kehidupan dan yang lainnya. Wah, luar biasa, Pak. Kenapa sih Allah melarang riba? Orang yang mempelajari tentang riba, kenapa Allah sampai melarang riba? Dan ternyata riba itu hakikatnya memakan harta manusia dengan tanpa apa? Hak, tapi dengan cara yang sangat apa? Lembut sekali. Ia akan dapati bahwasanya sumber kebangkrutan itu riba di mana-mana. Kalau orang mempelajari kenapa sih Allah melarang judi, kenapa Allah melarang ini dan itu, ia akan dapati sebetulnya kalau ia menggunakan akal warasnya itu loh. Kenapa musik diharamkan? Ya, orang yang hanya sebatas ngikutin syahwat, dia akan merasa heran. Tapi orang yang berakal, dia akan berpikir. Coba lihat, orang yang main musik itu mana ingat kepada Allah. Kalaupun juga nyebutnya itu nama Allah, tetap saja terhalang oleh musik-musik tersebut. Tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mudaratnya lebih besar. Ikhwata Islam, azani Allah wa ibn. Nah ini ya, walaupun tentunya ada juga ya larangan-larangan atau perintah-perintah yang terkadang kita tidak memahami karena akibat kurangnya ilmu kita. Misalnya, kenapa sih Allah melarang, Rasulullah melarang isbal? tidak boleh melebihi mata kaki. Emang mudorotnya apa? Memang sampai detik ini mungkin para ahli kesehatan belum menemukan, Pak, belum menemukan. Saya katakan belum. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada mungkin penelitian tentang masalah itu. Coba kalau diadakan penelitian, kenapa sih isbal itu diharamkan? Ada apa? Apa mudorotnya dan yang lainnya? Kalau kita umat Islam, walaupun kita belum tahu apa mudorotnya, kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Yakini saja bahwa semua perintah Allah pasti maslahat. Semua larangan Allah pasti apa? Mudorot, yakini itu. Islam ini luar biasa, Pak. Kita lanjutkan. Wa nahnu lahu 'abidun. Dan kami hanya kepada Allah beribadah. Ia menunjukkan akan Islam itu agama yang benar-benar mengajarkan ikhlas. Ya, sama dengan firman Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Taib, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah wujubul iltizam bidinillah, wajibnya berpegang teguh dengan agama Allah. Wajib berpegang teguh. Apa sih makna berpegang teguh itu, Pak? Hah? Berpegang teguh itu artinya kita betul-betul amalkan dalam hidup kita. Jangan kita tinggalkan. Itu namanya berpegang teguh. Dan tidak mungkin kita bisa berpegang teguh dengan agama Allah kecuali dengan mempelajarinya. Mungkin enggak kita bisa berpegang teguh kepada agama Allah tapi kita tidak pernah belajar tentang agama Allah itu sendiri? Enggak mungkin. Bagaimana kita akan berpegang teguh kepada agama Allah sementara kita tidak faham apa itu sholat, tidak faham apa itu zakat, tidak faham apa itu ya puasa, haji dan yang lainnya. Ya, tidak pernah belajar bagaimana perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kita berpegang teguh kecuali dengan belajar. Maka dari itu makna berpegang teguh itu mempunyai makna kita harus pelajari, ini yang pertama. Yang kedua, kita usahakan mengamalkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, kita sampaikan dan dakwahkan manusia kepadanya. Dan kemudian sabar di atas semua perkara tersebut. Maka kalau kita lakukan itu, berarti kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis yang kemarin khutbah Jumat saya sampaikan ya, bahwa orang yang memegang agama Allah, menjaga agama Allah, menjaga perintahnya, menjaga larangannya, menjaga batasannya, balasannya Allah akan jaga dia insyaallah. Rasulullah, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, maksudnya jaga Allah apa? Jaga agama Allah, jaga perintah Allah, jaga larangan Allah, jaga batasan-batasan Allah, kata Ibnu Rajab. Apa balasannya? Yahfadka, maka Allah akan jaga kamu. Allah akan jaga kamu di sini. Allah tidak, Rasulullah tidak sebutkan dijaga apa, semuanya. Dijaga agama kita sehingga kita bisa istiqomah. Dijaga di saat sakaratul maut. Karena di saat sakaratul maut setan datang, Pak. Rasulullah SAW saja berlindung, a'udzubillah min an yatakhabbat an yakhtubani syaitan indal maut, kama qala. Ya, aku berlindung kepada Allah untuk diganggu setan di saat sakaratul maut. Kalau kita selama hidup kita menjaga agama Allah, Allah jaga juga. Dijaga keturunan kita, dijaga juga harta kita, jasad kita, badan kita. Bahkan dijaga di saat kita di kuburan dari azabnya. Ya. Maka subhanallah. Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa yang berpegang kepada agama Allah, sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya. Faedah yang kedua. Wa minha anna hadha ad-din haqqun لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه وكل ما يضاف إلى الله عز وجل فإنه حق. Ayat ini menunjukkan bahwa agama Allah itu ya itulah yang hak. Kenapa? Karena Allah menyandarkan kepada dirinya. Allah mengatakan sibghatallah, celupan Allah itu agama Allah. Ketika Allah menyandarkan kepada dirinya, sedangkan Allah kan maha benar, tidak Pak? Di antara nama Allah apa? Al-Haq. Al-Haq itu artinya apa? Yang benar. Lalu Allah di sini menisbatkan kepada dirinya sibghatallah, agama Allah. Maka tidak mungkin agama Allah itu salah. Agama Allah di sisinya hanya apa? Islam. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayral islami dina fala yuqbala min." Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Maka agama Allah ini pasti benar, Pak. Dan memang benar, hak. Silakan cari, ada tidak agama Islam ajarannya yang salah? Kalau ada sesuatu yang dianggap salah, tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dianya yang enggak paham. Dianya apa? Kurang memahami. IQ-nya jongkok, Pak. Atau yang kedua, pengikut hawa nafsu. Dua orang ini tidak akan bisa memahami Islam. Makanya orang khawarij disebut oleh para ulama pengikut hawa nafsu. Dan Rasulullah mensifati orang khawarij membaca Al-Quran dan membawakan hadis. Tapi ternyata Rasulullah menyebutkan tentang orang khawarij apa? Yang merukuna minad din, melesat dari agama. Kok bisa mereka bawa Quran, bawa hadis, tapi kok bisa melesat? Karena kurang mengandalkan pemahaman sendiri. Sudah gitu ngikutin hawa nafsu, udah selesai, masih tersesat. Iya. Waminha faidah selanjutnya yang ketiga, anna dinallah subhanahu wa ta'ala ahsanul adyan, bahwa agama Allah itu pasti agama yang paling baik. Karena Allah pencipta langit dan bumi, sedangkan agama selain Islam itu buatan manusia. Yahudi memang agamanya Nabi Musa? Bukan. Nabi Musa agamanya Islam. Apakah Nabi Musa pernah mengajarkan untuk mengatakan Uzair anak Allah? Tidak pernah. Nabi Musa menyerukan kepada Tauhidullah Jalla wa'ala. Ya. Nasrani, apakah itu agamanya Nabi Isa? Bukan. Nabi Isa berlepas diri dari orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai anak Allah. Ya kan? Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Idz qala Allah, ingatlah ketika Allah berfirman nanti pada hari kiamat. Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah? Hai Isa ibn Maryam, apakah kamu dahulu pernah mengatakan di dunia, ambil aku dan ibuku sebagai tandingan selain Allah? Allah bertanya kepada Nabi Isa di hari kiamat. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak. Ya, maha suci engkau ya Allah. Tidak layak aku mengucapkan kata-kata itu, kata Nabi Isa. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengucapkan kecuali yang kau perintahkan kepadaku, yaitu beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Lalu Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa anak Allah, dari mana ajarannya kalau bukan buatan manusia? Isa tidak pernah, dan Nabi Isa pada hari kiamat akan melepas diri, Pak. Ya. Bahkan Nabi Isa di akhir zaman akan turun. Ya. Ikhwatlah Islam, azan ya Allah. Maka Islam itulah agama Allah, agama yang paling baik, agama yang mengajarkan tauhid, yang mengakui Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Amin. Ha, faedah yang keempat, wujubu ikhlasil ibadati lillah. Ayat ini menunjukkan akan wajibnya memurnikan ibadahnya kepada Allah saja. Sebab Allah berfirman dalam ayat itu, wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya beribadah kepada Allah. Inilah Islam, Pak. Hakikat Islam itu memurnikan ibadahnya untuk Allah saja, sudah. Ya. Sementara selain Islam, mereka mempersekutukan Allah. Mereka tidak memurnikan ibadah untuk Allah. Orang Yahudi beriman kepada Allah tidak, Pak? Beriman. Tapi apakah mereka mentauhidkan Allah? Tidak. Orang Nasrani beriman kepada Allah? Beriman. Tapi apakah mereka mentauhidkan Allah? Ternyata tidak juga. Mereka mengatakan Allah punya anak, sementara Allah berfirman lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya Islam yang memerintahkan manusia untuk memurnikan ibadahnya untuk Allah saja. Tawakal kita hanya kepada Allah, doa kita hanya kepada Allah. Ya, semua macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, annal aqla yaqdi bil tizamid din. Secara akal saja, kata beliau, menunjukkan akan harusnya berpegang kepada agama Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa man ahsanu minallahi sibghah?" Siapakah yang paling baik dari Allah sibghahnya? Fa innal aqla yahdi ilal tizamil ahsan. Ketika Allah mengatakan, "Adakah yang paling baik sibghah dari Allah, dari sibghah Allah, dari agama Allah?" Berarti pernyataan ini menyatakan apa? Bahwa agama Allah yang paling baik. Sementara akal manusia pasti mengharuskan untuk mengambil yang paling baik dong. Misalnya ini ada beberapa, ini yang paling baik, yang ini kurang baik, kurang baik, kurang baik. Secara akal yang dipegang yang mana, Pak? Yang paling baik dong. Iya. Kullu insan lahu aqlun salim fa inna aqlahu ya'muru bil tizamil ahsan. Setiap orang yang punya akal sehat pasti akan berusaha memegang yang paling apa? Yang paling baik dan bagus. Kita masuk ayat berikutnya, ayat 139. Allah Ta'ala berfirman, Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakan, hai Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Atuhajjunana fillah. Apakah kalian hendak mendebat kami tentang Allah? Ya, apakah kalian hendak mendebat kami tentang apa? Allah. Sementara Allah itu Rob kami dan Rob kalian. Artinya, kalian hai Yahudi dan Nasrani mau mendebat kami tentang Allah, sementara kalian sendiri meyakini bahwa Allah itu Tuhan kalian. Paham tidak, Pak? Tapi kok kalian malah mau mendebat kami? Apa-apaan ini? Iya. Makanya Allah mengatakan, katakan, apakah kalian hendak mendebat kami tentang Allah, sementara Dia Rob kita dan Rob kalian, Rob kami dan Rob kalian. Walana a'maluna, untuk kami amalan kami. Maksudnya, ya, masing-masing kalian silakan amalan kalian, amalkan yang kalian yakini, kami akan amalkan apa yang kami yakini, dan kelak di hari kiamat Allah yang akan mengadili siapa di antara kita yang di atas kebenaran. Silakan ya akhul Islam. Iya. Saya punya teman, Pak. Orang Nasrani yang masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, sama keluarganya ditentang berat. Sampai-sampai keluarganya membawa seorang ahli agama mereka supaya menarik kembali ke agama Nasrani. Dan saya bilang, kata dia, kata orang itu, kata teman saya yang masuk Nasrani itu, demi Allah Ustaz, saya belum pernah baca Al-Quran waktu itu. Yang saya tahu Islam itu benar aja. Ketika ahli agama itu datang ke saya mau mengajak saya untuk kembali, saya bilang kepada dia, apa? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan. Ya. Subhanallah Ustaz, katanya. Akhirnya pendeta itu pergi. Setelah saya ucapkan kata-kata itu. Kemudian beberapa bulan kemudian tiba-tiba datang berita kepada saya bahwa pendeta itu masuk Islam. Gara-gara ucapan itu, Pak. Bagimu agama, bagiku agamaku. Akhirnya si pendetanya mikir, sebenarnya Islam itu apa sih, dipelajari sama si pendeta itu. Pelajari, ini yang benar, masuk Islam. Iya. Makanya ucapan lakum dinukum waliyadin ternyata punya apa, kekuatan, Pak. Walana a'maluna walakum a'malukum, kata Allah. Untuk kami amalan kami, untukmu amalan kamu. Dan masing-masing akan dipertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan itu pun mereka yakin bahwa setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka berpikirlah kalian, selama ini amalan kalian ini benar apa enggak? Silakan belajari. Dan kalau kalian menganggap amalan kami salah, silakan pelajari juga. Sebetulnya ini tantangan. Tantangan, ya, kepada mereka. Kalau kalian menganggap bahwa agama kami salah, silakan pelajari agama kami. Di mana kesalahannya? Dan ternyata banyak yang mempelajari malah masuk Islam. Wallah. Di barat. Bapak tahu enggak, Pak? Satu-satunya negara yang kristenisasi gagal melulu Saudi, Pak. Setiap kali misionaris dikirim masuk Islam. Gimana enggak di sono gudangnya ulama? Para ahli kristologi di sono juga gudangnya. Ya, sampai bingung. Ya, sebetulnya kalau mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis dan yang lainnya, paham, mereka tahu sebetulnya ini hak. Mereka tahu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman, walana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, untukmu amal kamu. Ya. Artinya, kalau kamu sudah yakin Allah Tuhan kita, kenapa kamu harus berdebat tentang Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk kami amal kami, kami akan mengamalkan apa yang kami yakini. Untukmu amal kamu, amalkan kamu apa yang kamu yakini. Tapi ingat, semuanya harus berdasarkan kepada apa? Dasar yang jelas dan akurat bahwa memang yang kamu lakukan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu memang yakin Allah sebagai Tuhanmu, aku juga yakin Allah Tuhanku. Cuma masalahnya, mana dasarnya kamu beramal itu memang berasal dari Allah, Rob saya dan Rob kalian. Ya. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanya mengikhlaskan ibadahnya kepada Dia saja. sedangkan kalian enggak. Seakan-akan ayat itu ya menantang. Ketika mereka ingin mendebat tentang Allah, Allah mengatakan apa? Apakah kalian hendak mendebat kami tentang Allah sementara kalian sendiri yakin bahwa Allah itu Tuhan kita semuanya? Buat kami amal kami, buat kamu amal kamu, sedangkan kami hanya mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Kamu boro-boro. Justru kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari ayat ini kita ambil faedah. Kata Syekh Utsaimin, al-inkar 'ala al-yahud wan nasara alladzina yuhajjuna al-muslimina fillah ma'a iqrarihim bi annahu rabbuhum. Ayat ini sebagai pengingkaran ya terhadap Yahudi dan Nasrani yang mereka mendebat kaum muslimin tentang Allah padahal mereka sendiri yakin bahwa Allah itu Tuhan mereka gitu. Ya, yang seharusnya kalau mereka yakin Allah Tuhan mereka, yang namanya Tuhan tuh enggak butuh anak. Masa Tuhan butuh anak? Sementara kalian mengatakan bahwa ya Nabi Isa anak Allah. Yang namanya manusia punya anak karena manusia butuh apa? Anak yang akan menjadi pengganti dia. Sedangkan Allah Maha Hidup enggak mungkin mati. Allah enggak butuh anak. Antum butuh anak enggak? Butuh. Kenapa? Sebagai penerus saya nanti kalau saya mati, anak saya akan meneruskan. Berarti kalau Allah punya anak, Allah bakalan mati akan diteruskan sama anaknya. Kef, Allah enggak bakalan mati. Allah pun tidak butuh pembantu. Karena Dia Hayyun dan Qayyum, Maha Hidup dan lagi mengurus apa bisa mengurus semuanya sendiri tanpa bantuan. Bahkan semua selain Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminha, faedah yang kedua. Wujubul bara'ah min a'malil kuffar, wajibnya berlepas diri dari amalan orang-orang kafir. Coba perhatikan ayat ini, Pak. Lana a'maluna, untuk kami amal. Amal untuk kami, amal kami. Amal kami itu yang mana? Hah? Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Untukmu amalmu, amalmu yang mana? Yang mereka yakini sebagai agama mereka. Oke, kalau begitu jangan dicampur baurkan antara amalku dan amalmu masing-masing. Subhanallah, ayat ini Pak memberikan kepada kita pemahaman kita harus berlepas diri dari semua amalan orang kafir. Sekarang bentar lagi mau tahun baru, banyak kaum muslimin ikut-ikutan apa? Tiup trompet. Trompet kebiasaan siapa? Yahudi. Sudah gitu petasan, tau petasan? Jedor, jedor. Yang namanya petasan itu bayangkan uang ratusan juta habis dalam sekejap. Apa itu termasuk mubadzir? Jelas. Kemudian ini tahun baru siapa ini? Iya. Merayakan tahun baru Islam saja Rasulullah enggak pernah contohkan. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat, tidak pula para ulama setelahnya, apalagi ini bukan tahun baru kita. Lalu kenapa kita harus mengamalkan seperti mereka amalkan? Itukah amal mereka buat mereka? Amalan kita tidak. Kita harus ikuti sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan dicampur. Jangan kita ini yang mengikuti gaya mereka. Tak boleh. Tapi Pak, mereka akan berusaha sekuat tenaga supaya kaum muslimin ikut-ikutan, Pak. musliman walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti apa? Milah mereka. Mereka akan berusaha supaya kaum muslimin mengikuti milah mereka. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini, lana a'maluna walakum a'malukum. Dalam ayat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ya, ya akhi azan ya Allah wa ya. Maka jangan dicampur. Sementara kita masalahnya masih banyak mencampur-campur, Bang. Dalam pakaian terkadang masih ngikutin sebagian gaya mereka, misal. Dalam cara makan, kadang banyak kaum muslimin, Pak, kalau lagi walimahan tuh, Pak ya, makannya sambil berdiri, Pak, ngikutin gaya orang barat. Bangga dengan gaya mereka, enggak bangga dengan apa? Ajaran Islam. Ya. Sebagian kaum muslimin kalau ngomong bahasa Inggris tuh bangga banget, casis casis. Oh, hello. Tapi kalau ngomong bahasa Arab kayak bahasa teroris. Padahal tuh bahasa Al-Qur'an, bahasa Rasulullah SAW, bahasa para sahabat, bahasa para ulama, kita enggak bangga kalau ngomong bahasa Arab. Kalau disuruh belajar bahasa Arab di awal-awal penuh, sebulan dua bulan pada hilang. Kalau belajar bahasa Inggris, wah saya harus bisa ini, sampai kursus sana kursus sini. Ya, bukannya nggak boleh, boleh, nggak masalah, cuma jangan sampai bahasa Al-Quran, bahasa hadis yang seharusnya kita berbangga dengannya kan itu bahasa kaum muslimin, kita tinggalkan ya. Ya. Faminha faedah selanjutnya yang ke berapa? Yang ketiga, annahu yambagi lil mar'i an yaftakhira bima huwa 'alaihi minal haqq. Hendaklah seseorang itu berbangga dengan kebenaran yang ada pada agama kita. Seorang muslim itu harus bangga dengan agamanya. Ya. Yeah. Apa konsekuensinya berbangga dengan agama Islam, Pak? Harus bangga memperlihatkan keislamannya, Pak. Saya seorang muslim. Kenapa orang Nasrani saja begitu bangga memperlihatkan salibnya di lehernya, Pak? Sementara kita bawa Quran aja dibungkus-bungkus biar enggak kelihatan. Sementara kita untuk memakai baju yang memperlihatkan jati diri sebagai seorang muslim aja kayak ketakutan. Ya, seharusnya kita seorang muslim yang kita tahu agama ini hak, agama yang berasal dari Allah Jalla wa Ala, bangga dong memperlihatkan keislaman kita. Ya, dengan berpeci kita kelihatan saya muslim. Situ apa? Kelihatan dari bajunya saya muslim. I am muslim. Kenapa? Ya. Cuma masalahnya, Pak, beda ya. Orang yang dia baru masuk Islam dan tahu betul tentang kebenaran Islam biasanya lebih berbangga daripada orang yang dari kecil udah Islam dan tidak pernah faham jahiliyah. Akhirnya apa? Kurang bangga dengan keislamannya, Pak. Saya dulu waktu kuliah di Madinah, saya punya teman orang Amerika, Pak. Dia bilang saya sudah pelajari seluruh agama. Semua agama saya sudah pelajari. Bahkan saya dulu seorang pendeta. Setelah saya pelajari Islam, saya betul-betul puas. Inilah kebenaran. Oh, dia bangga sekali. Kemana-mana dia pakai gamis, kemana-mana. Saya di Amerika, kemana-mana saya pakai gamis. Saya merasa bangga. Saya seorang muslim. Masya Allah. Sementara kita umat Islam terkadang kurang bangga. Iya. Mau memperlihatkan jenggot aja udah ketakutan duluan. Ya. Takut disebut apalah. Fa'allah musta'an. Wa minha faedah yang keempat yang bisa kita petik dari ayat ini. Annau la yajuzu tashabbuh bi a'da'illah. Li'annal musyabahah muwafaqatun fil amal. Ayat ini menunjukkan tidak boleh kita menyerupai mereka. Apa sih maksudnya menyerupai, Pak? Kan Rasulullah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Apakah sebatas kita memakai apa yang mereka pakai atau melakukan apa yang mereka lakukan disebut tasyabuh, atau bagaimana ini? Contoh, sepak bola siapa yang bikin? Orang Islam apa orang kafir? Hah? Orang kafir. Kalau kita main sepak bola tasyabuh enggak? Pingpong siapa yang bikin? Orang Islam apa orang non-muslim? Orang non-muslim. Apakah kalau kita main pingpong tasyabuh? Volleyball. Siapa yang bikin, Pak? Bukan orang Islam kan? Kalau kita main volley, tasyabuh. Tasyabuh enggak? Kok bengong semua? Hah? Badminton. Siapa yang menemukan? Bukan orang Islam. Oke. Kalau kita main badminton tasyabuh enggak? Kata para ulama itu hanya sebatas permainan dan bukan syiar mereka. Sesuatu yang sifatnya hanya sebatas permainan saja, bukan syiar, maka itu tidak masuk tasyabuh. Bukan pula kekhususan agama mereka. Adapun kalau itu syiar agama mereka dan kekhususan mereka, nah disinilah letak tidak boleh tasyabuh. Iya. Maka dari itu, sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah memakai jubah Romawi. Rasulullah pernah memakai jubah apa? Romawi. Padahal dalam hadis-hadis Rasulullah SAW melarang menyerupai orang Persia dan Romawi. Tapi Rasulullah memakai jubah Romawi, gimana ini? Maka kata para ulama, ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa yang tidak boleh kita tasyabuh itu dalam perkara-perkara yang itu khusus untuk mereka. Adapun yang itu bukan khusus mereka, maka enggak masalah. Pingpong dan yang lainnya. Kalau misalnya antum pakai jam tangan, mereka pakai jam tangan, tasyabuh enggak, Pak? Enggak. Mereka pakai sabuk, antum pakai sabuk, tasyabuh enggak, Pak? Enggak. Tapi kalau itu memang khusus mereka dan itu syiar mereka yang mereka terkenal dengannya, atau misalnya itu syiar Tuhan mereka yang merupakan tanda Tuhan mereka, enggak boleh kita lakukan itu. Pahami yang dimaksud dengan tasyabuh ini, Pak. Soalnya ada orang mengatakan, itu WhatsApp yang bikin kan orang Amerika, nanti WhatsApp-an tasyabuh dong, haram, ha? Kata siapa? Bahkan semua media sosial rata-rata yang bikin siapa? Jadi kita nggak boleh main dong di situ, ya tasyabuh dong. Sementara itu termasuk media yang sangat bagus untuk berdakwah. Yang bikin YouTube siapa? Bukan orang Islam, Pak. Yang bikin Facebook siapa? Bukan orang Islam, Pak. Terus kalau kita main situ semua, tasyabuh enggak, Pak? Karena itu bukan kekhususan mereka. Fahami baik-baik, Pak, makna tasyabuh ini. Supaya tidak salah di dalam memahami apa? Ya tasyabuh. Baik, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah yang selanjutnya, wa minha wujubul ikhlas lillah. Wajibnya mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah dan mengikhlaskan amal untuk Allah semuanya. Memurnikan. Karena Allah berfirman, wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanya mengikhlaskan agama dan ibadah kepada Allah saja. Dan ini keistimewaan kita umat Islam yang tidak dimiliki oleh agama manapun juga. Itu hanya memurnikan ibadah kepada Allah saja, satu Tuhan. Dia yang Maha Esa. Esa dalam zat, Esa dalam sifat, Esa di dalam penciptaan, Esa dalam segala-galanya. Tunggal dia. Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, agama Islam adalah agama tauhid. Agama yang memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, kita masuk ayat berikutnya. Allah berfirman, am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara. Am taqulun, atau kalian mengatakan bahwasannya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat. Asbat ini sudah kita jelaskan, sebagian ulama mengatakan Asbat itu ya, anak-anak Nabi Yakub. Ya. Kanuhu dan au nasara. Apakah kalian mengatakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan Asbat mereka itu Yahudi dan Nasrani? Kalian berani? Sementara kan Yahudi baru muncul jauh setelah nabimu, Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa Yahudi ada tidak, Pak? Tidak ada. Nah, kalian berani enggak mengatakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Asbat, Nabi Yakub mereka Yahudi atau Nasrani? Dan mereka beriman kepada mereka-mereka ini, Pak. Mereka beriman kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Mereka imani itu nabi-nabi ini. Nah, sekarang masalahnya, kalian berani enggak mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani? Emang duluan siapa? Ayo. Iya. Qula antum a'lamu am illah? Katakan, apakah kalian lebih tahu dari Allah? Tambah enggak bisa jawab lagi. Iya. Mana pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka Yahudi atau Nasrani? Mana buktinya? Sok mangga. Waman azzamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksian di sisinya dari Allah Subhanahu wa taala? Wamallahu bighafilin amma ta'malu. Dan Allah tak pernah lalai dari yang kalian lakukan. Kalau kalian hai Yahudi menyembunyikan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, ingat Allah tidak akan lalai dari perbuatan kalian. Karena kan dalam Taurat ada pemberitahuan tentang datangnya Nabi Muhammad SAW. Iya. Tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang telah berlalu. Lahama kasabat, mereka akan mendapatkan balasan terhadap perbuatan mereka. Walakum ma kasabtum, dan kalian pun akan mendapatkan balasan terhadap apa yang kalian lakukan. Walatus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian pun tidak akan ditanya tentang perbuatan mereka. Ya, artinya kalau kita tidak akan ditanya tentang perbuatan mereka, kewajiban kita memperbaiki amalan kita. Ya. Tapi pembahasannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang.